Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama hibba rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan memulai untuk membaca sebuah risalah Kutaib yang menjelaskan tentang hukum-hukum ringkas seputar pengurusan jenazah, di mana kita ambil sebagai rujukan dalam hal ini adalah tulisan karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan risalah ini disebutkan oleh beliau dengan judul Mukhtasar Ahkamil Janaiz. Ini ringkasan ya hukum-hukum seputar jenazah. Disebutkan oleh beliau dalam mukaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hakama bil mauti ala banil insan. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin. Hakama bil maut ala banil insan. Bahwa Allah Jalla wa'ala telah menghukumi kematian bagi setiap manusia. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, ya, bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini fan, ay halik, akan sirna, ya, akan mati. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Namun yang kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Artinya ini merupakan sebuah ketentuan, ya. Allah menetapkan bahwa semua yang bernyawa, ya, di atas muka bumi akan fan, akan mati. Ya, kullu nafsin zaiqatul maut. Ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Ya, enggak ada yang kekal. Ya, termasuk kita. Adapun yang kekal, abadi, enggak akan sirna, hanya Allah Jalla wa Ala. Wa ba'da al-mauti yuda'una fil qubur ila yaumil ba'ti wan nusyur. Yang kemudian setelah manusia mereka mengalami kematian, mereka akan dilepas dan akan diantar, ya, menuju ke kuburan, ya, sampai terjadinya yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan dan hari perhitungan amal. Tsumma yantaqiluna minha ila daril qarar fil jannati awin nar. Yang kemudian setelah itu mereka akan berpindah, ya, dari alam barzakh, alam kubur, menuju darul qarar, yaitu negeri kekekalan. Ya, di sini hanya dua. Negeri al-qarar, imma syurga wa imma neraka. Walamma kana lil mayyiti ba'da wafatihi ahkamun syar'iyyah min taghsilin wa takfinin wa hamlin wa dafnin. Ikhtasarna hadhihi al-ahkam min kalamil fuqaha fi hadhihi as-safahatil qalilah allati nuqaddimuha liman yatawallawna al-qiyama bin tanfidhi hadhihi al-ahkam bi ikhwanihim al-mauta hatta yu'adduha 'ala basira insyaallah. Nah, dan ketika, ya, seorang mayit setelah dia dipastikan meninggal ini memiliki hukum-hukum syar'i, baik dalam hal pemandian, ya, pengkafanan, demikian pula dibawa, ya, ke kuburan sampai dikuburkan. Ya, maka kata beliau, kami meringkas tentang hukum-hukum ini dan kami ambil dari beberapa pendapat para fuqaha dalam masalah ini, ya, pada beberapa lembar yang sedikit ini, dan kami persembahkan untuk, ya, orang-orang yang mereka bertugas melaksanakan hukum-hukum ini terhadap saudara mereka yang telah meninggal, ya, sehingga mereka bisa melaksanakan hukum-hukum ini di atas ilmu, di atas basirah, insyaallah. Wa nas'alullaha lana wa lahum mazidal ajri was sawabi wal ilmi nafi'i wal 'amali salih innahu samiun mujib wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau pada fasal yang pertama, al-istijadu lil-mauti, ya, persiapan untuk menghadapi kematian. Nah, dan ini termasuk akidah, ya, kaum muslimin, yang membedakan dengan orang-orang kafir, di mana kaum muslimin meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ada yang namanya, ya, hari kebangkitan, hari perhitungan amal, ya, hari di mana setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu seringkali, ya, Allah ingatkan tentang masalah ini, ya, dikaitkan dengan sebuah amalan ibadah, seperti Allah nyatakan dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguh telah ada bagi kalian wahai umat Islam teladan yang terbaik pada siapa? Pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya di dalam ayat ini, ya, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dikaitkan dengan al-imanu billah wal yaumil akhir. Artinya enggak akan sukses dan enggak akan berhasil dan enggak akan istiqomah ketika seseorang bertekad untuk ittiba'us sunnah dalam kondisi enggak ikhlas, dalam kondisi enggak beriman kepada Allah dan hari akhir, dalam kondisi enggak jujur, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang dia mengharapkan dunia, jabatan, posisi, popularitas, ketika ittiba'us sunnah akan hengkang, akan lepas dan enggak akan istiqomah. Ya, sehingga di sini disebutkan, dikaitkan ittiba'us sunnah dengan al-imanu billahi wal yawmil akhir. Nah, demikian pula di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang masyhur, ya, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Ya, demikian pula dilanjutkan dengan yang setelahnya, ya, yang sama dengan yang sebelumnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia falyukrim jarahu, ya, dia muliakan tetangganya. Ya. Nah, falyukrim dhaifahu, dia muliakan, ya, tamunya. Dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan pentingnya masalah ini. Ya, dan ini tentunya membutuhkan persiapan. Kata beliau, tidak jelas. Fotokopinya kabur. Kata beliau, hafidhahullah, yusannul iktharu min zikril mauti wal isti'dadu lahu. Ya, disunahkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya, sehingga al-ikthar, ya, fi zikril maut ini termasuk sunnah. ya, bahkan termasuk sunnatul mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu memperbanyak mengingat kematian, ya, sehingga tentunya sebuah kesalahan, ya, ketika seorang muslim merasa jenuh, ya, ketika mengingat kematian, ketika mendengarkan ceramah khutbah, ya, menjelaskan tentang hari kebangkitan, menerangkan tentang, ya, kengerian kematian, sakaratul maut, merasa jenuh, ini lagi. Ini berarti menunjukkan khalal, ya, ada penyakit dalam hatinya. Kalau dia beriman, maka dia bersyukur, dia mengingatkan tentang kematian. Dan bahkan ini termasuk sunnah, ya. Wal isti'dadu lahu, demikian pula termasuk sunnah, ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Oleh karena itu, ya, Nabi menyebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Aktsiru min dzikri hadhi min ladzat," yakni al-maut. Ya. Hendaklah kalian memperbanyak untuk niat kematian. Hadhi min ladzat, penghancur kelezatan. Nah, yaitu kematian. Ini perintah dari Nabi. Ya, menunjukkan anjuran yang kuat dari Nabi. Ya, menunjukkan sunnah untuk memperbanyak niat kematian. Rahu al-khamsatu bi asanid as-sahihah wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim wa ghairuhuma. Naam. Kemudian kata beliau, wa yubahu al-ilaj wa at-tadawi bil mubah. Ya, ketika seseorang diberikan ujian berupa penyakit, kata beliau, termasuk hal yang dibolehkan untuk berobat, ya, dengan hal-hal yang mubah, yang dibolehkan secara syar'i. Para ulama dalam hal ini menjelaskan tentang hukum berobat, ya, ketika seseorang tertimpa penyakit, ya, ada tiga pendapat yang masyhur dalam hal ini, ya. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur para ulama, yaitu mustahab, ya, disunnahkan seseorang ketika sakit untuk berobat. Nah, oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ibadallah tadawau, ya, wala tadadaw biharam. Wahai hamba Allah, hendaklah kalian berobat, wala tadawau biharam, namun jangan kalian berobat, ya, dengan sesuatu yang haram. Perintah dari Nabi, ya, kepada kaum muslimin ketika sakit untuk berobat. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan, ya, hukumnya mubah, ya, boleh. Ini tidak dianjurkan dan tidak pula diharamkan. Mubah, ya, boleh. Nah, dan pendapat yang ketiga menyebutkan, tarkuhu aula, ya, meninggalkan untuk berobat, yakni tidak berobat, ini lebih afdal. Walhasil, sebagian ulama, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa pendapat jumhur ini aqwa, ya, pendapat jumhur para ulama lebih kuat. Kenapa? Perintah dari Nabi, ya. Dan pendapat mereka yang menyebutkan bahwa hukumnya berobat adalah sunnah mustahab, yaitu apabila pengobatan tersebut dilakukan dengan hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, bukan dengan sesuatu yang haram. Ya. Makanya kata Nabi, wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin, tadawau, berobatlah kalian, namun jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Lalu sebagian, ya, pendapat yang menyebutkan bahwa meninggalkan untuk berobat ini lebih afdal berhujjah dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi menjelaskan tentang adanya 70 ribu, ya, kaum muslimin yang masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diadab, ya, dimana yang Nabi sebutkan di antara cirinya, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun, ya, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ada empat sifat yang Nabi sebutkan terkait dengan kaum muslimin yang masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang pertama, la yastarqun. Mereka tidak istirqa. Yaitu tidak minta untuk dirukyah. Yang kedua, wala yaktabun. Ya, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara gai. Ya. Demikian pula di antara maknanya, mereka tidak meminta untuk dikai. Sifat yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur. Ya. Menganggap sial sesuatu karena sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau yang disaksikan atau yang dirasakan. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya kepada Allah bertawakal. Dan sebagian menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ketika mereka tidak berobat pada saat sakit, mereka termasuk ya dalam 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Maka dijawab oleh para ulama bahwa hadis ini tidak menunjukkan ya keafdalan, keutamaan untuk tidak berobat ketika sakit. Namun yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini adalah ketika seseorang tidak minta diruqyah, satu, dan tidak minta diobati dengan cara kai, dua, ya, dan tidak bertatayur. Ini saja. Adapun pengobatan yang mubah yang lainnya tidak Nabi sebutkan di dalam hadis ini, menunjukkan bahwa adapun berobat ya ketika sakit dengan sesuatu yang mubah ya secara syar'i adapun menurut tinjauan klinis ya maka dibolehkan, bahkan Nabi anjurkan ya, dan itu yang zahir, wallahu a'lam. Kata beliau rahimahullah au hafizahullah, wa yubahul ilaj wat tadawi bil mubah, dibolehkan ketika seorang sakit untuk berobat dengan sesuatu yang mubah ya, mubah secara syar'i ataupun secara tajrubi, secara pengalaman. Secara syar'i misalkan dengan apa? Dengan cara ruqyah, ya enggak? Ini kan termasuk pengobatan. Atau dengan ya, apa yang masyhur? Habatus sauda, ya. Apalagi? Dengan madu, ya. Apalagi? Minyak zaitun, ya, zam-zam, dan yang lainnya. Yang disebutkan secara nafs bahwa ini termasuk pengobatan syar'i. Atau secara tajrubi, pengalaman, ya, pengamatan para dokter, tim medis, ya, bahwa ini obat terbukti ada pengaruhnya terhadap penyakit ini. Maka ini boleh, ini mubah. Nah, adapun yang haram kata beliau, li'anna Allah ma anzala da'an illa wa anzala bihi wa anzala lahu shifaan. Karena Allah ya tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan pasti telah menurunkan obatnya. Ini sudah ya sunnatullah. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Dan penyakit demikian pula obatnya Allah yang menciptakan. Hanya saja ada sebagian manusia yang mengetahui ya, ini penyakit, ini obatnya. Dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Sifatnya nisbi. Ya. Kalau ada sekarang yang mengatakan bahwa penyakit DBD misalkan, demam berdarah, enggak ada obatnya. Ya. Menurut dia ya mungkin. Padahal sungguhnya ada. Namun manusia belum mengetahuinya. Ya. Demikian pula obat-obat ataupun penyakit yang lainnya. Pasti ada obatnya. Wala yajuzu at-tadawi bil muharram min ma'kulin wa ghairihi kal khamri wan najasat. Ya, dan tidak dibolehkan untuk berobat dengan sesuatu yang haram, baik berupa makanan ya atau yang lainnya. Seperti khamr ya atau benda-benda najis. Bangkai. Ya. Nah, berobat dengan sesuatu yang ada pada hewan yang diperintahkan di dalam syariat untuk dibunuh. ya, haram hukumnya, enggak boleh. Nah, membunuhnya saja diharamkan, enggak boleh, apalagi berobat dengan hewan tadi, ular misalkan. Ya, apa hukum membunuh ular? Ya, diperintahkan, dianjurkan. Hukum berobat dengan ular? Ya, enggak boleh. Ya, katanya ada empedunya misalkan. Ya, untuk obat ini dan itu. Enggak boleh. Kenapa? Ular diperintahkan untuk dibunuh. Ya, apalagi? Ah, tokek misalkan. Ya, tahu tokek ya? Ya, kakaknya cicak. Diperintah untuk dibunuh. Enggak boleh berobat dengan tokek. Ya. Nah, atau yang lainnya? Atau yang dilarang untuk dibunuh. Seperti apa? Kodok, ya. Katanya obat kuat nih. Ya, kodok. Ya, kodok yang kayak orang fitness itu. Ya. Nah, montok. Mahal harganya. Enak disate. Haram, enggak boleh. Nah, baik untuk dikonsumsi ataupun untuk dijadikan obat, ya. Nah, atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian lima fis sahih Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha. Ya, Allah tidak menjadikan obat, ya, pada penyakit yang menimpa umatku pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah jalla wa ala. Nah, sehingga kalau misalkan, ya, ada cerita masyarakat ini empedu, ya, ular kobra ini bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu, dzat dusta, ya. Nah, enggak benernya seperti itu. Kenapa? Karena ular sendiri haram, ya, untuk jadikan sebagai obat, bahkan diperintah untuk dibunuh. Nah, ini sebagai obat, sehingga klaim tadi ini tidak benar, ya, enggak sah. Syariat yang membatalkannya. Naam. Wa kadza la yajuzu at-tadawi bima yukhillu fil aqidati min as-sihri wa sya'wadzati wa dzabhi li ghairillah. Ya, demikian pula ini ketentuan dalam hal berobat, ya. Tidak boleh untuk berobat dengan sesuatu yang bisa merusak akidah seorang muslim. Ya. Baik minta pengobatan kepada seorang tukang sihir. Ya. Nah, demikian pula syakwadah, praktek perdukunan, ya, sakit ini, sakit itu, ya, kepala pusing, perut sakit, demam, datang ke dukun, enggak boleh. Datang ke tukang sihir, enggak boleh. Ya, lah ini tapi saya ini sedang dipelet ini, rasanya lain ini, saya diguna-guna ini, ya, gimana, boleh enggak berobat? Ya, datang kepada para dukun, kepada tukang sihir, enggak boleh. Tidak dibolehkan. Ya, bahkan Nabi mengancam barang siapa mendatangi seorang dukun ataupun tukang ramal, ya, baru datang saja, maka lam tuqbal salatuhu 40 lailah. Enggak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Enggak akan diterima. Ini baru datang. Ya, dan bertanya. Terlebih ketika dia membenarkan. Ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tadi. Dia benarkan, percaya. Ya. Nah, hukumannya lebih berat lagi. Faqad kafara bima anzala ala Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dia teranggap kafir. Ya. Kufur dengan apa yang telah Nabi, ya, dapatkan dari Allah jalla wa ala berupa wahyu. Demikian pula tidak boleh, ya, melakukan pengobatan dengan cara menyembelih untuk selain Allah. Wa itiyanil kuhan wal munajjimin. Demikian pula enggak boleh, ya, berobat dengan cara mendatangi para dukun dan ahli perbintangan. Ahli perbintangan mereka yang menjadikan letak dan posisi, ya, bintang-bintang tertentu dikaitkan dengan kejadian alam. Nah, ini kalau bintang itu muncul di sana, besok hujan. Ya. Itu bintang, ya, kalau terang seperti itu, ini tanda, ya, kebahagiaan, akan datang kemenangan, ya, datang satu kenikmatan. dan seterusnya. Ya, dikaitkan dengan kejadian alam dan ini batil. Kemudian wajibu 'alal marid at-taubatu ila Allah li'annaha wajibatun fi kulli halin wa fi halil maradhi akad. Dan wajib bagi orang yang sakit untuk bertobat kepada Allah. Ya. Ketika sakit harus ingat ya bahwa ya, dia adalah hamba Allah. Bainal khauf war raja. Hendaknya seorang yang sakit dia memiliki dua ya sikap, yaitu bainal khauf war raja, antara rasa harap dan rasa takut. Nah, berharap agar dia mendapatkan ampunan dari Allah dan takut jangan sampai dosanya enggak diampuni oleh Allah. Berharap agar dia termasuk ahli jannah. Al-khauf takut jangan sampai dia termasuk ahli nar, penghuni neraka. Ya, sehingga ini perasaan orang sakit ya, bainal khauf war raja. Kenapa dia diwajibkan untuk taubat? Karena itu wajib pada setiap kondisinya, terlebih ketika dia sakit. Ya. Nah, dan ini bukan berarti bahwa taubat itu hanya diwajibkan bagi orang sakit saja ya. Ketika sakit baru ingat mati. Ya, ketika sakit baru ingin sedekah, ketika sakit baru ingin ibadah, keliru. Ya, lah kemarin kemana Pak? Nah, maka hendaknya ketika sehat pun tetap niatan untuk taubat harus besar. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ya. Hendaklah kalian wahai kaum mukminin bertobat kepada Allah semuanya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi jami'an, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai kaum mukminin, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Ya, taubat dengan penuh keikhlasan. Ya, dengan penuh penyesalan. Ini wajib. Ya, demikian pula dia tinggalkan kemaksiatan yang dia lakukan dan punya azm, tekad yang kuat di masa yang akan datang untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi. Ya. Ini taubat an-nasuha. Ya, meliputi tiga dimensi waktu. Ya. Yang dahulu dia sesali, yang sekarang dia tinggalkan kemaksiatannya, dan yang akan datang dia bertekad untuk tidak diulangi lagi. Ya. Ini taubatan nasuha. Nah. Kemudian wa an yusiya bima lahu wa ma alaihi minal huquq. Dan hendaknya ketika seorang mengalami sakit keras, ya, dianjurkan untuk berwasiat dengan apa yang menjadi haknya, ya, dan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, mungkin dia ingat, ya, saya punya hak, ya, saya punya piutang sama fulan-fulan. Diingatkan kepada kerabatnya, ahli warisnya. Atau oh, saya ya, punya tanggungan ini sama si fulan, ya, kewajibannya harus ditunaikan. Ini juga hanya dipesankan kepada ahli warisnya. Wa ma indahu minal wada'i hatta turaddu ila ahliha. Demikian pula berwasiat ya dengan ya titipan-titipan yang ada padanya agar dikembalikan kepada pemiliknya kalau ada. Ini ketika sakit. Wa yusya bin nadari fi haqqi auladi al-asaghir. Demikian pula berwasiat ya kepada kerabatnya, ya kepada ahli warisnya, untuk memperhatikan hak-hak anak-anak yang masih kecil. Ya. Kemudian wa yusannu talqinul muhtadhir qaulan la ilaha illallah, ya. Dan disunahkan pula bagi yang hadir untuk mentalqin orang yang sedang sekarat. Ya, sakit keras. Ya, ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, ditalqinkan. Ya. Diperdengarkan sekaligus diperintahkan agar yang sakit ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan penuh penghayatan, ya, dengan penuh persapan dan mengetahui tentang kandungan maknanya, maka dia akan masuk syurga. Diriwayatkan dari Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, muhaddis, ya, beliau ahli hadis, pakar hadis di masanya, Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, qarinya Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris alaihi rahmatullah. Ketika beliau sakit keras, ya, maka para muhaddisin menjenguk beliau, ya. Dan para muhaddisin, para ulama, ketika melihat Abu Zur'ah Ar-Razi sedang sekarat, ya, mereka ingin menerapkan sunnah untuk mentalkin setiap orang yang sedang sekarat, ya, ingin menyebutkan satu hadis tentang hal ini, ya, namun mereka segan, gak enak. Kenapa? Ini yang mereka jenguk, ini ulama besar, ya, mereka segan, namun tetap, ya, rasa canggung mereka, ya, tidak menghalangi mereka untuk mengamalkan sunnah, akhirnya tetap dibacakan, ya, oleh para ulama ini. Hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk mentalkin, ya, orang sedang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka sebutkan dengan sanadnya. Qala hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan an sahabi an Rasulillah. Sebutkan hadisnya. Ya. Kemudian ketika sedang sekarat, Abu Zur'ah Ar-Razi dalam kondisi sakit, beliau tetap, ya, kuat ingatannya bahwa sanad yang disampaikan oleh para ulama tadi itu ada yang keliru, ada yang salah. Ini sakit keras loh, ya. Ya, kata beliau, "La, bukan itu sanadnya. Tapi yang benar adalah ini. Qala hadatsana fulan an fulan an fulan an Rasulillah alaihi salatu wassalam, annahu qala man kana yu'min atubun. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Ya, dan ternyata ini kalimat yang terakhir beliau yang beliau ucapkan, dan setelah itu beliau meninggal rahimallahu taala. Naam. Sehingga dari sini menunjukkan anjuran, ya, untuk mengucapkan atau mentalkinkan, ya, orang yang muhtadir, yang sekarat, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis yang lain, laqinu mautakum la ilaha illallah, ya. Naam. Laqinu mautakum la ilaha illallah, ya. Hendaklah kalian mentalkin orang yang sedang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah. Dan termasuk kesalahan, ya, sebagian kaum muslimin mentalkin orang yang sedang sekarat bukan dengan kalimat la ilaha illallah, tapi dengan surat Yasin. Ya, dengan harapan, ya, agar dimudahkan kematiannya. Bahkan sebagian lagi meyakini ketika dibacakan surat Yasin itu bisa menghambat kematiannya, gak jadi mati. Ya. Nah, ini yang mendingnya. Kaum muslimin seperti ini, meskipun ini bid'ah, ya, membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat ini termasuk bid'ah, karena hadisnya dhaif, lemah. Ya. Dan lebih parah lagi kalau yang dibacakan bukan surat Yasin, ya, bukan zikir, bukan la ilaha illallah, tapi malah musik, ya, seperti kondisinya orang-orang kafir. Ya, saya pernah menyaksikan, nah, di ruang ICU, ya, di rumah sakit. Ini sebelah kiri sekarat muslim, sebelah kanan sekarat kafir. Kalau yang di sini surat Yasin, yang di sini band. Semua alat musik dibawakan. Ya, ya pianonya, ya biolanya, ya gitarnya, subhanallah. Jadi ketika sekarat ributnya luar biasa. Ya, naudzubillah. Yang sini yang muslim, Yasin yang dibacakan. Ya, mana yang benar? Enggak ada yang benar. Salah semuanya. Allahu musta'an. Ya, kemudian kata beliau, wa yusannu tawjihuhu ila qiblati fa idza mata. Naam. Dan disunahkan pula tawjihuhu ila al-qiblah. Kata beliau disunahkan ketika dia sedang sakit keras, untuk diarahkan tubuhnya tadi ke arah kiblat. Dan ini pendapat sebagian ulama menyatakan bahwa termasuk disunnahkan, termasuk sunnah ketika sakit keras, dia diarahkan tubuhnya ke arah kiblat. Nah, meskipun dalam hal ini bahwa tidak ada hadis yang menjelaskan tentang anjuran dalam hal ini, anjuran untuk mengarahkan tubuh orang yang sedang sakit keras ke arah kiblat nggak ada, namun ini pendapat sebagian ulama, Oleh karena itu disebabkan karena tidak adanya hadis yang sahih, sharih, yang menjelaskan tentang anjuran mengarahkan tubuh orang yang sakit keras ke arah kiblat, maka sebagian ulama menyatakan makruh, bahkan termasuk tidak disyariatkan, bahkan termasuk bid'ah. Oleh karena itu yang ada dari ulama salaf adalah pengingkaran, untuk mengarahkan orang yang sedang sakit keras ke arah kiblat, seperti yang disebutkan dari Zur'ah Ibn Abdurrahman ketika beliau menjenguk Sa'id bin Musayyib rahimahullah ketika sakit keras. Dan ketika itu ada Abu Salamah bin Abdurrahman. Ketika Sa'id bin Musayyib sakit keras, sempat beliau pingsan. Ketika beliau pingsan, maka ternyata posisi ranjang beliau sudah berubah, diarahkan ke arah kiblat. Jadi kalau misalkan awalnya kiblat ke arah barat, misalnya ranjangnya awalnya ke arah membujur ke timur, ini dimiringkan, dihadapkan ke arah kiblat. Ketika siuman, Sa'id ini rahimahullah melihat dan menyadari bahwa posisi ranjang sudah berubah. Tengok kanan, tengok kiri, sudah berubah ini ranjang saya ini. Ini kondisinya sakit beliau. Maka ketika itu beliau langsung bertanya, arahu bi ilmik, saya menyangka bahwa ini adalah perbuatanmu, kepada hadirin yang ada ketika itu. Kata Abu Salamah bin Abdurrahman, ana amartuhum, saya yang perintahkan mereka untuk memindahkan posisi ranjang anda wahai imam ke arah kiblat. Fa'amara Sa'id ayu'ada firashahu, ayu'ada firashahu. Yang kemudian Sa'id rahimahullah memerintahkan kepada para ulama yang ketika itu hadir agar mengembalikan ranjang beliau seperti sedia kala. Artinya beliau mengingkari, beliau enggak suka ketika ranjangnya diubah ke arah kiblat. Menunjukkan bahwa ini bukan termasuk sunnah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, kemudian kata beliau, fa idza mata sunnah taghmidu 'ainaihi. Apabila orang tersebut telah dipastikan meninggal, maka termasuk sunnah adalah memejamkan kedua matanya. Ini termasuk hal-hal yang disunahkan, ketika menghadapi si mayit, sebelum diproses, yaitu tadi, memejamkan kedua mata si mayit. Kenapa dipejamkan? Karena orang yang meninggal, ketika dia meninggal itu matanya terbelalak, melotot. Ini ketika meninggal secara normal, diketahui sedang sakit di rumah sakit atau di rumah, akan terbelalak matanya. Kenapa demikian? Karena dia melihat ruhnya dicabut. Kata Nabi, "Idza qubidar ruh tabi'ahul basar." Apabila ruh telah dicabut dari tubuh seseorang, maka keluarnya itu akan diikuti oleh pandangan matanya, ke atas, sehingga matanya akan terbelalak, melotot. Sehingga ketika Rasulullah menjenguk Abu Salamah yang gugur, pada peristiwa perang Uhud, beliau melihat beliau sudah tergeletak kaku meninggal, langsung dipejamkan. ya, ditutup kedua mata beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ini satu kondisi di mana ya seseorang bisa melihat ruh, ya. Adapun dalam kondisi normal, ya, maka enggak ada seorang pun yang bisa melihat ruh. Ya, saya melihat ruhnya si fulan itu gentayangan, enggak ada. Ya, ruh gentayangan itu enggak ada. Ya. Nah. Kemudian anjuran yang berikutnya wasatruhu bi saubin. Ketika dia dipastikan meninggal, dianjurkan pula bagi kerabatnya, ahli warisnya, untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian. Ya, langsung ditutup. Ya. Nah. Wa yusra'u bitazyihi mahma amkan, dan disunahkan pula untuk disegerakan proses pengurusan jenazahnya apabila memungkinkan. Nah. Maka ini juga termasuk hal-hal yang dianjurkan, ya, ketika seseorang dipastikan meninggal. Dan juga hal yang lainnya, ya, yang juga dianjurkan adalah mendoakan kebaikan, ya, untuk si mayit. Nah, dan juga dianjurkan untuk menguburkan si mayit di negeri atau di tempat dia meninggal dan tidak dipindahkan ke tempat yang lainnya. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, terkait seseorang yang menghadiri atau menjenguk orang yang dipastikan meninggal. Yang pertama tadi sunnahnya apa? Memejamkan kedua matanya. Yang kedua mendoakan kebaikan. Ya, yang ketiga menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian, dengan kain. Kecuali ketika dia meninggal dalam kondisi ihram, maka tidak boleh untuk menutup kepala dan wajahnya. Dibiarkan seperti itu. Ya, demikian juga disunahkan untuk menyegerakan, ya, bersegera mempercepat proses pengurusan jenazahnya. Dan juga termasuk hal yang lainnya adalah mengubur si mayit di tempat dia meninggal dan tidak dipindah, ya, ke tempat yang lainnya. Nah, dan bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan apabila seseorang berwasiat, ya, kalau saya meninggal tolong, ya, kuburkan saya, ya, di kampung halaman saya. Lah, dia asalnya Jawa, meninggal di Balikpapan. Enggak boleh ditunaikan wasiatnya. Wah, nanti kualat deh, gimana? Enggak ada istilah kualat, Pak. Ya, wasiat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh diterapkan. Makanya kata beliau rahimahullah, wa idza usa bi an yunqala ila baladin akhar bi an yunqala ila baladin akhar la tanfad la tunfad wasiyatuhu. Apabila si mayit tadi berwasiat, idza usa, ya, apabila dia berwasiat untuk memindahkan jenazahnya ke negeri yang lain, maka tidak boleh, ya, diterapkan wasiatnya. Tidak sah wasiatnya. Nah, sama seperti wasiat misalkan, ya, kalau saya meninggal, misalkan dia nih, ya, punya tanah. Ini tanah saya wakafkan. Ya, silahkan untuk dibangun masjid. Ya, tapi dengan catatan, nanti kalau saya meninggal, tolong kuburkan, ya, saya di sisi masjid ini. Enggak boleh. Enggak sah wasiatnya. Enggak boleh diterapkan. Nah, kenapa? Bertentangan dengan syariat. Fa inna an-naqla haramun 'ala al-madhhab as-sahih al-muftari alladhi qalahu al-akthirun wa saraha bihi al-muhaqqiqun, ya. Karena memindahkan si mayit dari negeri tempat dia meninggal ini haram. Berdasarkan pendapat yang paling sahih dan yang terpilih, ya, dari pendapat mayoritas para ulama, dan ini yang disebutkan secara tegas oleh ahli tahqiq, ya, alaihim rahmatullah. Nah, demikian pula termasuk yang dianjurkan adalah bersegera, ya, di dalam melunasi hutang-hutang si mayit. Nah, <tuh-> Wallahu ta'ala alamu suam. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan. Ya. Untuk fasal yang pertama, insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Ya, terkait dengan proses, ya, tentang cara pemandian, demikian pula pengkafaran dan seterusnya. Insyaallah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.